Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu ashabuhu radhiyallahu anhu jumisan. Faqala Abu Bakar. Terus pas ketika Rasulullah ngedikan khubsi fa ilayya min kiryakum salasun at-tibu wa nisa'u wa syi'ila kurrotu aini fi sholat. Pas ngedikan iku wa kana lan ono iku ma'ahu sertane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ashabuhu sahabat kanjeng Nabi radhiyallahu anhu. Wakar nama aku ashabu jurusan Khalilun dulu. Ketika Nabi ngendikan iku ada beberapa sahabat sing santai-santai duduk-duduk. Fakola mukodawu sapa Abu Bakar di sini. Sapa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dawe sodakta ya Rasulullah. Sodakta bener panjenengan ya Rasulullah. Waktu bikalan dan seneng no ilayah mari ingsun minat dunia sayang dunia. Apa salah dan berkorot. Anane donya temriki ayo mate kese sing perkara kana kang ana apa mak iku bena samawati kang antaraning boro-boro langit lan bumi. Nak jenengan seneng tiga hal, kula nggih seneng tiga hal. Rupane anal guru ibu ningali. Ningali ilawat si Rasulillah mari wae Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa infaqu mali. Lan ngurono donya iki. Wa infaqu mali lan ngurono to menginfakkan harta ingsun ala Rasulillah. Wa antakuna lain to'ono po ibnati sopa anak itu insunu tahta Rasulillah. Abu Bakar bangga dan senang banget ning tiga hal yaitu mersani wajah Rasulullah menginfakkan hartanya untuk Rasulullah dan beliau ditakdir punya putri tahta Rasulillah. Apakala mengkodawa sopa Umar Umar radhiyallahu anhu sotak daya atau bagirin wa juga lantin senang ma'ilai yamar yang sunat dunia seindungnya apa salah setengah barang itu. Rupanya lambu perintah bil ma'ruf iklan barang apik. Wan nahyu lan nyegah anil mukae sayang barang muka. Jadi kaji Nabi nyebut tiga hal yang dicintai. Abu Bakar nyebut hal tiga hal yang dicintai. Umar menyebut tiga hal yang dicintai. Siji amar ma'ruf nomor kali nahi muka. Wasau bulan nomor telu, wasau bulan pasien al-kholah kutang elek. Bifat kata ini klan fatah loro ayil bali dikese pakaian sing elek. Uya dendewan nopo anna usak temne kelakuan iku kana ono iku fi jubati ing dalam jubai Umar opo arba asyrota opo 14. Opo arba asyrota opo 14 apa nere ikatan apa nere tambalan. Umar mun dadi khalifah ni bajunya ada 14 tambalan. Fakola mengkodawa sopuk Usman Usman radhiyallahu anhu sedak taya Umar waktu kibalan dan seneng no ilayah maling sunat dunia yang dunia kok salah sunat untuk barang telu. Artinya ada sekian kebaikan yang Kanjeng Nabi nyebut ya hanya tiga, Abu Bakar yang nyebut hanya tiga, Umar nyebut hanya tiga. Aniki fakola Usman sing dilingi pertama Usman apa? Isba uji anu iku marakno wong lesu. Kisuga sih dina Usman. Wakiswatul uryani lan makai wong sing utuh. Wati watul Qur'ani lan maca Qur'an. Amalan ini peringatan di kula jenengan. Ojo geman ning agamamu tanoto. Tanoto iku ngelmu-ngelmu perkara. Mulane ilmu mantek ku ilmu sing cara ulama iku haram. Jadi kowe wajib iso tapi tetap haram. Jadi ono ilmu mung wajib iso tapi tetap. Kok mantek ku kecangkeman. Kecangkeman maknane ngene. Barang iku nak ngomong kudu jamek maneh. Jamek ngumpul barang sing mana itu tentang barang sing ora perlu. Jadi omongan itu kudu nopo. Iso kena diban. Misalnya cara mantek ngomongin ini salah. Aku seneng barang telu. Barukane iku ngene-ngene. Lha apa apik mau telu tok apa sebutmu? Telu. Iku jenenge omongan apa? Mantek. Lah zaman Nabi yo biasa, kan Nabi biasa nyebut keapian kadang ge mau telu. Abu Bakar nyebut ya sambung kita. Tapi ora ana sing bantah, apa kaapian mau telu ora ana. Nek nak nuruti mantek hadis Nabi salah kabeh. Nabi nate ngendikan ini, man sholal bardan dumintu lahul jannah. Wong kok wis salat adem loro, subuh wis asar wis cukup wis swarga. Terus gua mafhum, iki hadis salah. Sedine ku 5. Yo ora ono nek kudu mancangke elek. Ana ilmu mantek, ilmu sing haram tapi kaya kudu tetep wajib. Iso. Ya akeh barang haram iso. Kaya utang ku ora yo haram, kaya bodoni ku haram. Lah nek ora utang mati diusir bojo. Mane wong lah kala tok hukume piye yo hukume ora ono hukume. Kaya nek ora entuk rezeki, ku diusir bojo. Untuk rezeki wong kaya nganggur gelem ra gelem. Akhirnya utangmu ya haram, lalu akhirnya bisa nyahur. Tapi ya wajib, biar tidak diusir. Terus pengira juga, ya rapi, ya kok ngetah ini keputusannya kok. Pengira cukup protes, haram kok wajib, terus ya wakil contohnya itu. Ya karena tadi hidup itu ada kalau sebuah yang lain ketika Nabi halakal mutanatibun, halakal mutanatibun, halakal mutanatibun. Uang sejiro-jiro nabrumnya itu rusak. Barang itu dianalisis be ilmu mantek padahal Nabi itu umi itu pokoknya lugu nak menghentikan kebaikan menghentikan apa kebaikan di kadang itu ya aneh aneh tuh misalnya Nabi nyebut tak senengi ku telu menyawangi wong wedok ayam kuning sholat terus kena cangkem elek sok wong kharit iya kok Nabi kok balah pakai dia seneng itu gak kafir Nabi kok komentari ngono iku. Nak kita harus nonton dengan Nabi, orang itu kau memang dunia rusak itu perkara ini orang-orang yang bisa ngelola apa orang itu. Nanti orang sholat itu orientasi ini betul ngelola orang itu. Nah mari pikiran mesum ngelola itu kan terus buat seneng ini, belum boleh, kurang mesum dewe, yang mau ini seneng maknanya ngono itu sopoh, kurang utak-utak mau dewe yang sah. Jadi repot, repot-repot zaman akhir itu. Yang jelas ini bukti ya. Para sahabat itu gak diadat mantek. Adat itu pokoknya barang apa ya dengan kebaikan itu berapa kan gak terhitung. Ya Umar oleh ngitung lu tuh amar ma'ruf nahi mungkar si nomor telu kok ngangguk klambi. Elek lho cara cangkem cara gue cangkem elek. Apa hubungan? Apa ini korelasinya? Korelasi buyoto udah wong saleh disebut apa ya apa? Lha amar ma'ruf nahi mungkar pambil. Nah, cara Mustafa nomor telu minggu jigo. Jadi lumayan ke sunah Rasul. Tapi kenapa marga? Napa? Baju. Berarti nak saya di nomor ngekei ke klambi ala. Ini klambi kesayangan ku tak kira kue. Gue seneng aja klambi. Berarti nak ngekei klambi ala berarti ngekei sesuatu yang sangat bijin. Aku lam kodawa sapa Utsman Utsman radhiyallahu anhu sotak taya Umar wa khubi balan jan seneng ini yang mari sunnat dunya sing dunya apa salah satu barang tu iki ga uljian marekno wong wa kiswatul uryana makai wong apa do wa tilawatul qur'an lan maca qur'an uya den diwat no bana sak temne sayyidina Utsman wa khotaman atami sapa Utsman alquran ing qur'an sirakatain ing dalam rakaat sile ing dalam ini boten terkenal malah nasing terkenal teng kitab-kitab Al-Qur'an itu firokatin, jadi ini rati salah, separuh-separuh rati bener. Terus ini versi Syekh Nawawi, tapi yang masyur di kitab-kitab itu firokatin. Nah, ini jenis yang percaya oleh pengiran. Sahabat Abu Bakar itu soleh, soleh banget. Umar itu soleh banget. Tapi Abu Bakar itu kebaikan paling masyur itu dari anak Rasulullah, urun, duit, macam-macam. Umar yang terkenal di nahi mungkar, ngamu itiang yang melakukan barang mungkar, sebuah spesial nahi mungkar. Dan dia, beliau hebat karena itu. Ya, beliau besar, ya karena itu, karena adil, karena nahi mungkar. Utsman itu dilalah wong sadunya, darah ini Quran itu rasam Utsman. Apa? Quran itu sahabat yang ibadah, kayak mau coba Quran, kata Sayyidina ini, Utsman. Itu tentang kitab-kitab diterangkan. Tiap bumi ini ku sak rakaat ku khatam. Sampeyan delok tengene bab witir, ya. Sampeyan nak delok teng Fathul Wahhab napa teng kitab-kitab fikih ning bab witir. Wala yukrahul witru fi rakaatin. Kan ada beberapa khilaf ulama, apakah witir satu rakaat itu makruh apa enggak? Kata semua orang Syafi'iyah wala yukrahu al witru fi rakaatin, tidak makruh witir hanya dengan satu rakaat. Karena alasannya li anna Utsman radhiyallahu anhu fa'ala dzalik karena Utsman itu melakukan. Aku juga kaya bayangno witire Utsman sak rakaat kaya kuwi tapi ngatamno Quran dalam satu rakaat. Jadi witire mau sak rakaat tapi. wis 11 tapi kudu main kudu wis. Wis salat tarawih mung rakaat kedua mesti wae. Orang ngono iku carane seneng kudu. Iku seneng cepet kudu dikorban. Ora kok seneng kudune, seneng cepet terus nganggo perangkat. Kaya kowe tahajud seneng di duwe urip mapan terus pangeran mbok elok. Ya sing mutangi kok pengen urip mapan. Terus sing ana sing dijaluki rupane pangeran. Pangeran mbok elok. Ora kok kangen pangeran terus tahajud. Tapi zaman akhir ngono iku ya wis ati. Sing yo dadi nang riwayat sing terkenal boten firokata ini tapi napa? Firokata. Hampir semua kita. Jadi mungkin salah naskah tapi memang ada riwayat firokatin. Tapi kalau yang di semua kitab itu firokatin masyur. Nah, karena dia memang seneng witir. Jadi sahabat dulu itu kan masyur kan Nabi ngendikan ij'alu akhira sholatikum bilaili witron. Nah akhir sholat itu tutup ben apa? Witir. Nanti nek kadung witir kok turu kok terus tangi meneh iku diken genepi meneh. Itu nggih nek ngene kita bedamuke misale ngenten nggih kula barisa witir mergo wedi nak napa turu kebablasan napa subuh nggih kula paling male nggih kula misale napa isya terus kewedi bablasan turu terus witir bisa bareng bareng tangi turu delalah turu iku angi jam 3 delalah biasanya yo nganti subuh terus pas iku yo kok waras maksudnya waduh kok pengen tahajud nggih. Ini bakas wong waras itu ya. Bareng ampe tahajud itu nyalai kok eda. Mereka kudune sholat sunat itu paling penutup itu witir. Padahal witirnya wis kadung apa? Wis no? Wis kadung. Itu caranya digenepi. Witir sing telung rakaat kuwi nambahin nasar rakaat to piye pokoke dadi genep. Genep itu nanti status witirnya kan ilang. Ora sido ganjil tapi. Nah, bareng itu terus tahajud normal. Enggak terus ditutup. Tapi gue lama asik nentang ya, kayak gue salah. Salah itu Nabi nanti ngendikan la witroni fi lailatin raulah ana dua witir dalam satu malam. Ana dua ana dua witir, witir tadi digenep. Ilmu itu kan jelimet. Kula riyen zaman ngaji mungkin ngoten niku jare bocah-bocah loro tes. Kula riyen nate ro ismu. Ala Gus kok ngono gelem salate sampe. Kowe diterangno ilmu kok bocah ora. Nanti secara ilmu, Nabi ngendikan dua kali ij'alu akhira sholatikum bilaili witron. Berarti witir kudu pamungkas. Tapi Nabi ngendikan la witroni bilailatin. Enggak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi gak boleh misalnya kowe bar witir turu terus mbok tutup tahajud engkok witir meneh berarti ada dua witir. Mbok akhire tahajud ya ora apa-apa oleh mergo ora akhire witir. Paham ya? Paham ya? Akhirnya tengah-tengah witir yang sudah terjadi ditutup di isbak di nama di nama di genepi di tasfek nih bu di genepi sekarang nggak ada tak jamin sih ngaji aku nggak tahu lah kau malah wes ngene bareng lir jam telu abe itu abe sholat tahajud takbir getul mau wes kadung wes sholat tuh sholat sholat kok getul tuh malah emang tuh ibadah kau tuh ke sholat ya wes. Tapi kalau pesan tentang masalah mantik ini, termasuk Islam rusak ini gara-gara ini banyak peneliti Islam yang senang ilmu mantik. Akhirnya kabeh itu dimantik, no. Itu rawle. Ilmu mantik itu ilmu yang haram, tapi wajib iso. Kau jodoh kok kenapa kok ngono? Kau sih ngono kali. Kau nak wong alim itu iso mantik, itu analisis Quran hadis, tapi tetap haram. Kau itu nak jadi sumber ilmu hadis rusak, Quran juga rusak. Mereka waktu tarifnya mantek nak omongan itu yang jamek, yang manek. Jamek mana yang ngumpulo semua yang perlu lebu. Manek itu nentang barang yang kurang perlu. Jadi misalnya aku ngomong ini, contoh gampang ya. Contoh gampang ya, misalnya aku ngomong ini. Yang diarani sholat, itu ibadah, yang dikawiti. Takbir, yang diakhiri. Ya mau sholat tak, yang definisi. Zakat ya orang. Puasa ya orang. Iki nek aku gawe takbir ngene. Ya sing diarani salat iku madhep ngulon. Nek salam ngalor kidul. Misale aku muni ngono. Dalam konteks Indonesia mungkin bener, tapi nek konteks Madinah kan salate malah gak madhep ngulon. Paham ya? Terus bantah. Sholat kok tarife madhep ngono, nang Madinah gak madhep. Wis kecangkep mah. Padahal nak kue insaf, aku muni madhep ngulon ku ibaratun sama madhep Ka'bah. Cuma aku ng Indonesia nyebute ngulon, tapi maksudnya iku ora kok ngulone tapi napa? Padha Nabi misalnya ngendikan ngene, "Cung man takaffal man domina lihada domintu lahul jannah." Wong sing iso jaga lisane wa asyara ila napa? Lisane tak tanggung mlebu swarga. Terus kowe mbok mafhum, sing penting iso jaga lisan. Nak nyolong ra popo. Gendeng ora ono, tapi hadise manjen ngono Nabi, sapa sing iso apa jaga lisane aku tak tanggung. Kabeh hadis tentang lisan, kakek iso mbok pahami. Aku nyolong ra popo, sing penting jujur. Ora ono ngene iku. Kami mergo suwon sangat sing ditekir cerdas terus iso mantek ulahen. Lah sing ra iso mantek berarti wis sesuai rencana haram. Sing syukur kok ditekir ra iso ngono apa? Berarti wong saleh tenan ngerti haram no iso ra iso. Tapi kena ra iso mantek sebagai ulama kok resiko ke ra iso bela Quran hadis piye kadang ilmu logika ku pen. Wong yes ngono iku. Mereka nak nurut yang wantek sekaju, dewi Nabi sahabat kaju mau, kena cangkem elek, kue terus suci disok cangkem elek. Mulanya wong munafik, ambek wong PKI, itu so nyudut no agama, mereka nyudut no ngaku ilmu apa, mantek. Iku jadi kafir. Sing masyurnya tu, sing masyurnya tu, mat, nak no pedes mati, iku sing mati ni so, Allah. Najib Nabi kan tiangnya sahih, tiang soleh, ya Allah yang aneh mata agama sing dipateni Allah langsung haram sing liwat tangan manusia sing berbuatan dosa haram mestine sing sentuhan Allah langsung sing orisinil sing halal ojo kok sing liwat tangan-tangan manusia piye iki jajan dadi mestine kan sentuhane Allah langsung kan orisinil lho ya, tapi Nabi wong apian yo mung guyu tok tapi pangeran sing tersinggung Nabi ne digarap ngono tersinggung. Wakadali gajah anak dikuli nabiin aduan saya tinal ini si wal jinni yuhi pak dulu ilafatin zufur falkoli apa huru royus moni kumat gerai rai setan atau ketuk setan senengane mojok no kekasihku be zufur falkoli coro nabi ku awa-awaan wong cangkem elek yo mono halal tek no mono batang-batang tapi nabi kan urai pisau moni ku nabi ku rawoleh ketika elek mulane nabi ku nak jadi kiai kiai mantel kan iso cangkem elek. Lan iki ora usah sok kaya nabi. Nabi ben tetep api. Ana ge trimo kiai tangkem elek. Mergo wong-wong ngene iku nak tak eleki wis tambah dadi. Ya nak kalah kono entekno. Sowo ana. Tapi nabi ku nabi kan ora pantes ngendikan kiai tetep elek kan tak jamin. Tapi elek kiai ku saleh. Mergo ngadepi wong luweh apa? Kan masyhur ana wong PKI, cara Indonesia PKI. Macam orang elak-elak versi PKI kan yo kober boleh meneliti Islam Pak Kiai cari wong cari jenengan setan lebur rokok iya setan enak Pak Kiai cari sampai setan yo kon rokok lebur rokok kan kembali ke habitat kan gak masalah susah yo opo ngon rokok lebur Kiai ini gue lemah sahur lorai barang uangnya sendiri pun lorok lorok lah iyo kau kalau lemah kena lemah kok lorok berdua kiai cara nabi rangarang ngunung kau nabi rangarang nabi jenyawuri artinya mulai di sini aku beda nabi be kiai kau ada duit di nanti wajib utang kira nabi nah nabi rawan kau nabi itu diurusi pangeran lah kau utang emangat mati tentang tapi ya tetap haram kalau haram itu uang kok nganggur puluhan tahun akhirnya utang utang jadi yo haram tapi wajib melakukan itu iya kesukuan iya orang nak hukum iya semua diserahkan lah zaman akhir hukum ya jadi kalau suwon sangat punan itu no itu nabi itu dibantah gak ilmu mantek mengenai wakol nabi sendiri tenggelam nabi mansulah munawar wakola wakola tu sohi hatul masyhur jawa dia wakola kau menurut kurima terus wakola kau menyampe hajar lama terus hasil itu ilmu mantek itu ilmu sing sebagian besar ulama mengatakan haram. Terus wakola tu sohi hatul masyhur jawa dulu di kami di kalisah mumayyiz kita buat nabi ya jadi dihilas wabi tapi jare ulama sebagian ilmu mantek itu ilmu sing oleh, tapi syaratnya ika milil qorihah, orang yang wataknya sudah baik. Terus mumarisil kitab wa sunnah, dan dia berkomitmen itu pun untuk membela Quran dan sunnah, itu baru boleh belajar ilmu apa. Tapi kalau ndak iku mau nuruti cangkem. Lha wong kok kon mantek terus piye, tak contohno misale wis ben kowe roh tenan, ilmu mantekku kriminal tenan. Tapi yang kok ya ajib. Wong sepuh, umumnya wong kuno, wong sepuh. Nak nyangoni putune ra 1000 misalnya. Cung iki lho go tuku es. Terus cacili ku terus kowe sok mantek. Iki sing halal nak go tuku es, nak liyane halal. Kepen anak bledah ngen. 1000 mbok tukokno. Es. Tapi wong kuno nak ngredeg sekno nyangoni putu cung. Lu nak nyuruti akad fikih, sehote go tuku es. Berarti go tuku es, liyane es. Haram cara nuruti sehot. Tapi buat tukon es tenan, yuk berdangan 1000 cica cilik. Orang ni ulah ada cerita gede, kisah nyata. Orang gus gede, tapi untuk melarat. Singkat cerita, disangoni kiai, kiai gede, 1 juta. Gua anak eh, gus saya gus latihan urep. Singkat cerita, bantah-bantah. Sangoni 1 juta, macam ni kiai gede, ya lo mau 1 juta. Ilo cung. Kayak anak gue cuma butuhku, yo, mau gue jajan yo butuh TKI, cari bapak yang enak begitu. Orang mungkin jaga ini dia kayak 1 juta mungkin jaga ini bapak. Gue enak sih, orang itu soal jaga anak. Kamu mungkin jadi lah ketika itu. Tapi kan ya benar bapak yang enak begitu. Tapi tak bel kepentingan. Jadi kunane kuno, uang itu mesti di ibarat. Bukti seneng itu butuh ibarat. Ibarat itu yang kuno, misalnya esok-esok mesti uang nanti tamu ceng yo, sugoi kopi nak esok. Mesti ada orang tertentu yang anti kopi, tapi juga kopi ibarat sugui minuman yang pase dengan waktu pagi. Terus disebutlah kopi. Yo coba terus, orang kopi nentek. Tapi ya jadi kon kopi anak neta ya rasi dok suwen. Dia rawon dong, aku tak kau blok yang ngono. Jadi umpo mal aku malah ada mantek aku cuba iman tapi aku tuh iso. Kini sawangan aku udah bucah das neng. Jadi ya gue iso, ben sawangan aku. Jadi aku cuba iman ini rusak Quran neng aku ilmu mantek. Orang rusak biar Quran kadang nyebut keapian juga terbatas. Jadi terbatas sekali karena tadi. Apa ya, ya semuanya itu Quran itu apa ya, saking lugune, saking apiane, saking bayang wong soleh. Nah nyebut ya terbatas. Terbatas ya misalnya gini, masyhur. Contohnya fakir ben kira. Kue kawin Sri itu di dulur Zainab. Kue kawin Sri di Zainab oleh itu. Gak oleh kan, karena mengumpulkan dua saudara. Saya ini Sri dan buliknya oleh itu. Buatan Sri dan budenya boleh enggak? Padahal Quran menyebut wa antas fa'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yang haram kawin adalah kamu mengkawini dua bersaudara. Quran gak nyebut, padahal ulama kabeh ijma sing termasuk haram ngumpulo bojo ambek bulik, bojo ambek budhe, bojo ambek mbae. Tapi Quran mau nyebut wa antas fa'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Termasuk haram ngumpulo dua bersaudara. Mbak ini mbok kawin bersamaan dengan itu adi ya mbok. Tapi ulama ijma kowe di bojo Sri terus dibule ayu oleh gak mbok kawin rapi kau. Tapi Quran menyebut benal terus kowe ape ngarang tafsir ngene yang haram hanya benal ukhten dene ana ponakan ayu bule kok jek ayu rapi bisa ning Quran ora ana ngene iki. Menan aku mantel tenan ana wong ngomong ngene Quran ora ana ya kalah bocah kok gobloke ngono. Lah nek ngono berarti wong rapi mbek bulike iku oleh ngene Quran ra ono sing ana mbok antas mau. Benar lho. Ngono yo akeh sing ana mbok ngono kuwi mangsane ra salah. Wah. Kuwi paham tenan to ora? Kuwi perkara gawat iki asline. Lah yo nak nuruti sing disebut Quran, Quran menyebut mbok antas mau. Benar lho. Tapi ulama kabeh ku ngerti maknane ku ora ngono. Terus akhirnya kaji Nabi uroh ngendikan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Ya ora oleh ngumpulo cah wedok plus bulike. Mergo Nabi bayangno sing ijek mungkin ponakan mbek bulik. Misale ngene, Sri dulure Zainab, mbak yune ayu, adike ayu, terus kowe eman karo Rabi kabeh. Oke, cek padha-padha. Bule cek mungkin lah. Ponakane ayu, bule ayu cek mungkin. Tapi kan gak kebayang misale anake iku umur 20 tahun mbok Rabi, terus mbok kumpul mbek bae. Lah caiten tapi mbok kumpul. Anake umur 20-ne umur 20 bae kan suwida. Padahal mestine sing termasuk haram adalah mengumpulkan bocah ambek mbak. Tapi Nabi orang larang itu, orang larang maknanya orang nyebut perkara ini nak wong waras. Nah, masuk bayi buk telok ni butuh deh. Nopo, coron nurani sing normal kan gak mungkin ngelakon. Ini berubah ni Nabi orang ngendikan larang mereka nak wong waras mesti oke. Jadi coba bayi di telok ni, butuh deh saya, butuh deh di telok ni. Terus ulama sih mulai ngendikan. Angger wong wedok loro sing di hubungan mahram iku haram mbok kumpulno dalam nikah satu. Tapi piye Quran kan mengatakan wa antas ma'u bainal ukhtain. Yo ora sempurna dari segi jumlah yang diharam, tapi sempurna dari segi balago. Mergo ning dinggon balago buta ijaz, ijaz sing ringke. Mestine bainal ukhtain itu percontohan dua hal yang enggak boleh. Oh nak mono liane yang sejenis juga enggak. Iku waktu gak ada aku ngomong ini tadi. Coba mau jogeman membe racun ubah. Terus kowe tak goblok. Sing bahaya ku membe racun. Mung iki nguntal dom kok. Dom ku gak racun. Waras gak wong mabuk muni waras ayo tak jawab. Ayo jawab waras to ora omong-omongan ngono iku waras gak perlu di rumah sakit jiwa. Mergo sing diharam aku racun. Terus dia nabe. Muntah dong, kan enggak jenis yang difahamkan. Lah kayak yang memahami hadis menurutku, Nabi enggak ngendikan, ya berarti enggak apa-apa. Coba goblok kayak gitu. Nabi misalnya mengharamkan sesuatu, pasti ada sejenis yang haram yang dirumuskan lewat ilmu usul fikih. Mengapa kita tetap iso usul fikih, iso mantek, ben yo mlebokno barang sing perlu-perlu. Tapi ra perlu iso sing dadekno cangkem. Nah, terus piye Gus Yesus dadi ngene iki bener. Cibar turu bariku kita pe tak kok solokan alina iki malam ini. Dikon bidange ilmu kok cara kacir ilmu nek kok gak karo-karo ngono. Ya mana iki penting. Piye-piye dhisik zaman Nabi Sugeng sing tukang bantah yo wong alima. Yo mau sampai lara kok yuhi ba'dhum ila ba'din syukur falqawli napa. Sebagian ayat ngendikan yuri itu na ayyut fiu nurawali yo bi'af bahi. Mereka pasti akan melawan, ingin mematikan sinar Islam lewat mulut-mulut. Lalu orang biasa orang wanto BPO dan kemelek. Kajing nabi nanti untuk wahyu. Innakum mama tak butuh nabi itu ilahi hasabu jahannam antum lah. Waridu nokanaha ulai alihatama wa kulha wa kulun fiha kholidu. Nabi Anjir Nabi itu nanti ngendikan ngarepe sahabat kanan untuk wahyu. Nabi tiap untuk wahyu anyar kan ngendikan no di depan umum. Yang syaratnya Nabi itu ditablek. Paham ya? Cong kue langsung buat sembah. Iku sobat kabeh ini rokok. Kue langsung buat sembah kabeh ini rokok. Lepas itu orang kafir langsung sorak. Kan Nabi nak ngendikan di depan umum. Lepas itu orang kafir ya kayak tonggo-tonggo yang PKI. Bagus selamat. Kalau yang saya sembah ini masuk neraka bagus. Karena semua yang disembah masuk neraka. Tapi ini yang dicari kata Nabi. Ya berarti Isa yang neraka. Wong Isa yang termasuk wong sing di mereka tahu nak Nabi Isa jaran mlebu neraka, Nabi Muhammad mesti keberatan mergo Isa wong so. Padahal tadi ada kaidah kamu dan yang disembah di neraka. Langsung usul, ya Muhammad idzan Isa finnar. Nak ngono Isa yo. Ning neraka mergo dia termasuk yang disembah. Akhirnya Jibril turun menaik innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu. Orang-orang yang baik meskipun nasibnya disembah itu enggak akan masuk neraka. Iya bisa aja. Padahal jari ulama-ulama innakum wa ma'u ra'us huirul akil ma'u barang-barang rawa. Tapi sang kemeles gue ngomong. Paham ya? Jadi itu cerita-cerita betapa ilmu mantek itu digualat kritik kanjengnya. Mana kalau seneng, kalau sampean barang itu mantep, anggap sudah pinter tenan. Maksudnya, gua ngerti nak haram terus raiso musuh. Tidak semua orang bisa ngambil sikap seperti itu. Hebat, nawa. Hebat, saya syukuri. Alhamdulillah, bukan sakit mantep. tapi kudu iso. Jadi sapi tetep haram. Piye carane yo, Bos? Pokoke ngono ku kelola dhewe. Kaya ngutang. Wong ramangan wajib utang, tapi akeh-akeh haram. Mergo mesti ana bodoline sithik-sithik. Tapi tetep wajib nek akeh ramangan dina iku kan. Kaya utang kudu ku alpat kan maksude ku mangan. Yo dadi kula baleni malih ya. Nabi wong-wong saleh kabeh iku umi, umi iku lugu, dhe semangat saleh. Jadi bayangno wong ora kok bulet-bulet. Karena Nabi zaman sugeng kok tak koi. Ya Rasulullah ngamal paling saya kok apa? Nek kowe medhit mesti Nabi jawab, "Lho mojong." Lah nek biasa kok ndok subuh, jawab Nabi, "As-shalat ala waqtiha." Lah nek kowe wong sing biasa nyentak wong tuamu, coba birul walidain. Lah nek cemen dijawab al-jihad. Itu kan semua hadis tentang ayul amal afdhal Nabi jawabnya kan beda. Beda. Iya betul. Tapi misalnya kan urutan ilmu mantek, ya ini saja kebaikan ini kan yang disebut, berarti yang enggak disebut enggak masuk. Ya saya iki wae kiye kok hadir Nabi ra ngendikan, Quran ra ngendikan yo ora apa-apa. Kembali ke Quran dan kembali bujurmu. Nah foto-foto nak Quran ra ngendikan, Quran yo ra ngendikan harame kawin bocah wedok ambek buli, Quran ngendikan wa antas mau penal. Tapi wong ijma asal cek waras ijma ora oleh rabi bocah wedok ambek budi budi ambek buli ya kan dobe bae wae sing makrono mlane kula niku marah besar mergo ngerti salah omongan iki tapi kowe yo tenang-tenang ae salah ning ndi yo ora ro paling roh salah nek dicontohno jindil lagi roh kowe tapi nek sing nek kula niku masalah jindil cek sepele masalah koyo nikah kaya apa bahayanya kita punya paham ambek Quran romono. Orang Arab itu apa-apa? Quran itu pasrah ada master percontohan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika nak Quran ngendikan mujmal mergo Quran yakin ada aplikasi sing dipercontohkan Rasulullah. Mergo itu bayyin alinnasi manusila ilaihi. Karena Rasulullah ini yang menjelaskan makna Quran sing global. Ora kok terus global iki menjadi global terus enggak, karena nanti ada penjel. Mergo terus ya iki mau ya Abu Bakar, Umar, Utsman nyebut tiga kebaikan. Faqala mengko dawuh sapa Ali an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dawuh sotak ta ya Utsman wa hubbiba ilayya min ad-dunya salah. Senang den senengno ilayya maringi sunnah dunya sing dunya apa salah sun barang. Sayyidina Ali disebut al-khidmatu ngitmai ridhoi maring kamu. Jadi Sayyidina Ali disebut aku ya seneng barang telu. Siji itu pertama ngitmai tamu. Namun juga gue borara Rasulullah. Nah, waduk wasomulan poso fisoifi ing dalam panas banter. Jadi ya, si finali hubine tiga kebaikan itu yang disebut Allah ngait mai tamu poso di musim apa? Panas evi waktu syiddatil kharij ing dalam waktu banget eh. Wadorbu bisaifi lan mukul ailil adari maring musuh-musuh sing kafir bisaifi lan pedang. Si finali malah paling aneh. Nomor tadi disebut aku paling seneng duel. Masyurnya si finali. Anggere ana perang tanding ning gone perang. Iki mau perang lho ya. Ora ana kafir terus mbok sembelih wae gak lanang ngono. Semaksude sing jos iku ya tanding. Tiap ana perang tanding ning gone perang-perang besar mesti sing dicotokan ning Nabi sinten? Siti Ali. Karena Umar itu terlalu emosi. Wong emosi itu udah bagus untuk perang tanding. Wong Siti Ali iku saking biasane perang tanding, ape perang guyon iso iso. Saking hobi, wis hobi jos lho. Siti Ali kok kondang kan. Lan ana pencak silat utawa wasule wis itu. Sayidina Ali aku ya sak iki kudu tawasul di mongso pencak silat. Kalime ngono dadi kudu tawasul. Pencak silat sembrono ngono. Lan ate ketemu tiyang ahli silat. Oh iku Gus, pengen pencak sesuk utawa wasule wis dina. Kudu dina itu kang pencak ngawur ya. Di sini wong kafir ono wong paling jaduk jenenge Marhab. Marhab enggak ada orang yang perang tanding dengan Marhab itu menang. Masuk sahabat yang didu pas itu Amir itu kalah. Itu bareng perang Khaibar, ya perang apa? Khaibar itu perang itu tidak terhindarkan. Jadi Nabi akhirnya mikir, ini nak perang tenang repot. Akhirnya wong kafir lalah mendingan. Ini nih mak, ben pasukanku rakakian sing mati, pasukan kami rakakian. Perang tanding ya, dia kirim delegasi situ, aku situ. Jadi Nabi di penggalih terus, yo Umar mengajukan diri gak boleh. Beberapa sahabat mengajukan diri gak boleh. Malah kajian Nabi tak kok. Aina Ali. Ali di. Ali itu memang paling muda dibanding sahabat. Sayyidina Ali teko ya santai. Apa ya Rasulullah? Gue perang tanding. Sayyidina Ali kita itu rontok kelilit pun bopon, romat itu rontok belelen, pokoknya berarti rano rambat. Ya tapi santai lah Sayyidina Ali. Terus ahlinya ini terkenal yang kesekian kali ini perang. Nabi disebut terus mari. Terus marhab, mana kalau kadang muni ngadepi wong kafir itu kadang kudu ngendikan elek. Gue canggung melek, gue sahabat jadi ngendikan. Marhab muni ini, di mana-mana mulai dulu tuh orang pakai ilmu. Cara berperang itu harus mengedonkan musuh. Saya ulang lagi, cara perang itu harus mengedonkan apa? Marhab itu gue pedang, gue anteng marhab gue kan. Qad alimat khaybaru anni marhabu syakis silah hibatolun mujarrobu. Wong sak khaybar roh kabeh, nak aku marhab. Batolun ujaduk, mujarrobu sing teruji. Ayo, sopo sing wahan ya. Gue tidak ada, gue semua maklumatkan diri. Ada di kot alimat khaybaru anni marhabu jorok ini sak Indonesia roh, sak khaybaru roh, nak aku jenis marhab. Syakis silah hibung sing gue pedang, batolun ujaduk, mujarrobu sing teruji. Rungono sing sing ngalahin aku. Wong kafir yo ngerti nanti dipilih mergo terkenal. Yadina Ali oleh genang zaman masyhur. Makanya akeh jeneng Haidar. Dadi beberapa Habib asmane iku sinten? Haidar. Karena Habib berarti asma Haidar memang termasuk kesayangan di Yadina Ali. Masyhur di Yadina Ali masih. Sa anal ladzi samat ni ummi Haidar oh kalaisi obatin kari hilmang toro ufihim bil kaili kailas sandara. Anak lagi samat ni ummi khaytaro. Aku itu mulai cilik, bukan anjel aku itu macan. Kali si hobatin kau macan alas, maksudnya cek liar. Kari hilmang doro, semua orang roh mesti rasa nak. Jadi waktu itu mantol apa anak kan? Jadi nyarap yang musuh itu orang itu mantol. Saya dinali si pati awak itu kari hilmang doro, sih nak ditelok aku hanya nampak. Jadi kalau ada waktu ngaji benroh tu, tu orang tahu ngaji tu mengambil uang buaya, kok kau ambil? Rodo pisan biyaku jaga order. Mulane wong ngaji, ibadah paling apik ku senyum, maksudnya nek saleh. Lah nek lonte senyum iku ya ora ibadah. Mbok ora karo-karuan mulane kabeh ku di ngajeni. Lah nek ngono wong paling sering ibadah iku lonte mergo sering senyum. Mulane kabeh ku di elmoni ku plan-plan. Enggak ku ora. Mulane ngaji, wong iku kudu ngaji. Kabeh di elmoni nyeneng nawong nambah kekasih atau nambah ulama, mau nambah orang kafir kok pengen nyeneng nawong, yo repot. Lain si dinar nyipati karihil mangdoro, sing orang nyeneng nawong pemandangan mangdoro nawong, mangkel marhab apa? Buar marhab mangkel gak terkendali nyerang si besi. Saya dinar ini musinya terkendali. Itu ketika dua orang ini perang tuh bermenit-menit terusan ini. Itu sahabat pasukan Islam yuraro, pasukan kafir yuraro, samping lamanya perang. Kau kaning padang nopo, jadi duel dua orang ini, opo pakai pasire, bawa jauh saiki wis koyok, dia bergumul pasir nganti nopo. Jadi sahabat nang-nang itu hatala anak rivalian kita sudah ada samian, bisa melihat tuh setelah kepala marhab itu kesangkut pedangi sinten, ini masyur kan pedangi Sidina itu ada dua mata, kados gunting nonton, ada dua mata. Sayyidina Ali ketika disebut ada tiga hal, dia nyebut terakhir buat dorbu sek, karena dia petaruh. Dia disebut tiga hal yang terbaik nomor telur. Tapi perang kandek loh, terus wong turu wos menang aku, hanya beliau kafir. Lalu kita semua mau turu, waduh, keren nanti. Keren itu taruh, gitu you know? Nanti Indonesia ya ojo, taruh ngomong, pedang ya cukup, neng TV ban itu untuk duit, you know? Taruh tenan ya kriminal asal. Iya cerita riyen ketika negara belum tertata ya, jadi mangkel musuh itu penting ya, anal ladzi samat ni nopo umi haidar ana wonten beberapa Habib alim sing jenenge Haidar terus teng daerah kula putune Said Zaini Tahlan wonten urip sing teng daerah kula teng daerah Balukman ini Habib Haidar cek putu jenenge Said Zaini sinten Tahlan ya terkenal anak semua kiai Sarembang ya terkenal kalau terbesar di daerah kulon, boleh saya ambil satu masih tujuh lagu meja ngarang di anak tuh. Ini juga ada mantu jenis saya itu. Wow, nama Haidar itu nama sing disetengi si dinari. Anak lagi samat nih umino Haidar. Kali si ho beten karihil mantor. Fabe nagum kadali. mongko ing dalam nalikane utawa ngake kadalika kaya mungkin ngendikan kadalik kal kauli. Kan tadi semuanya ngendikan tiga hal ya. Nabi yang menyebut tiga hal kubi bayaya min dunyakum salasun. Abu Bakar yang menyebut berapa? Tiga hal ya. Umar ya, tiga hal. Utsman ya, tiga hal. Ali ya, pinten? Tiga hal. Jibril terus ujuk-ujuk nimbrung melok teko. Mergo jagongane wong pilihan, jagongane ora katak. Sing teko setan. Dadi ke jagongan sing teko sapa? Setan. Melok dukung ngono ae. Iki sing teko nggih sinten? Kan mesti wong teko sejenis nang wong saleh nggih ditekani Jibril. Terus no dhewe nang saleh. Paben agung kada di pas jagongan iku jare dimadakan teko sapa Jibril. Ora wong sapa Jibril, Jibril alaihi salam den Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora sidina Jibril arsalanillahu mutusne ingsun sapa Allah tabaraka taala. Lama sami asmane jireng sapa Allah makola taku makola sira kabeh. Wa marokalan mutus sapa Allah kae sira ya Rasulullah antas alani tetak panjenengan ingsun amma sing perkara bukan seneng ingsun. Ing kuntu diparek ana ingsun ahli dunya sing ahli dunya. Dadi Jibril ya lucu nang dikan. Barang sejagungan jaman Jibril teko ya Rasulullah, saya ini diutus Allah. Setelah Allah mendengarkan percakapan kalian, Allah ngutus aku. Ngutusnya gini, ya Rasulullah, kamu tanya saya, andekan saya jadi manusia min ahli dunia, saya tak senengi gua apa. Jadi Jibril itu tahu kepengen, umpama aku jadi manusia, itu saya tak senengi apa. Kanjeng Nabi kok takok. Pakola Rasulullah, matu ibu ya Jibril ingkun tamin ahli dunia. Jadi Nabi Jibril lucu, maksudnya ini yuk ngetes. Ya Allah, ya Allah. Jadi Allah ngutus kue ya Rasulullah. Kau nak kono aku, mau aku min ahli. Lah nak dekne tetap malaikat ditakuti di selera kan kiri rumah malaikat di selera maksudnya. Kan malaikat gak oleh duit. Ya, lucu, jadi ya. Senang. Mana ngaji, wong ben senang. Cuma senang duit, duit cakar karu karu. Duit rasa buat senang. Iya, sementing duit wong senang. Duit malah loro kabeh. Faqala Rasulullah matuhibu ya Jibril ingkunta min ahli dunya qal irsyadud dolin. Nah ubini Jibril ngomong irsyadud dolin nunjukno wa sing ses sesat tak tunjukno ila toreikil mustaqim maring dalan sing. Jadi umpomo jari Jibril umpomo aku menuso karena umpomo aku ngiyai prioritasku irsyadud dolin. Jika mana umpomo aku kiai itu prioritasku irsyadud dolin. Nomor loro wa mu'ana satul hurabai lan ngasikno ngomong sing asing alkonitin sing pokat. Nah, ono santri, ono wong asing sing liwat, ono wong sing uripe gak enak, tak kancani. Ben mu anak sah, ben uripe nyaman. Ane kalau suwun yen ajenan santri kula tenan, usaha ono urip ku seneng. Iki wong-wong wis dhewe masalah ruwet, ning omah dhewe utang, bojo cerewet, kadang anak loro nyopo. Kula suwun ajenan be umat ku sing seneng. Piye-piye kabeh wong saleh riyen tiyen cita-citane wa mu anak satul guruba. Nyenengno wong sing asing, wae urip ku kon napa? Ben wong ora putus asa sampe nopo is. Ngomong omah wis masalah sawan kiye masalah dunyo wis rusak wong do fase. Gak ana perintah pengiran. Wah, kan wis bingung ning omah dia mok sawan kiai. Terus bareng lapor tapi kula marah. Wong marah tuh bukti ra tak. Nak takon di paling jalan keluar. Mas loro kabeh ning mati ambek bojo sawan kiai dia mok. Ya, sini ora is. Jamuk bojo jeng berarti bojo munur. Lah jamuk perkara apa? Mergi kula jarang nafkahi. Lah iku pinter bujung itu udah bangga di bujung pinter misalnya kira so nafakoi terus dikaya Oscar malah aneh jadi bujung itu tak pinter ya oke udah bangga di bujung ini ngamuk terus berarti sehat mau nak stroke kira so ngamuk gue seneng di stroke gue kamu seneng ngamuk ya berarti ngamuk kurang masalah ya, berarti gue jenenge mu'anasa no sesuatu digawe asik mu'anasa itu asik ya itu no namanya aris aris itu no asik ail muti inati sesing to akabe lillahi ta'ala al-khosi ina kang khusyuk wa fil lahu maring Allah ta'ala. Nomor 3 wa mu'a wa natu ahlil ayyal. Nah, Said Abdul Walhatan ngarang kita lo risalatul mu'awana. Kitab iki suratku ning gone wong Islam kabeh ben saling membantu. Jadi wong alim-alim riyen sing saleh-saleh niku nganggep tulisane iku surat. Mane Said Abdul Walhatan niku darane kutbul irsal iku barokah banget. Kuwi gak ada karangane kakang sering kira. Oleh nasoh ini ya risalatul mu'awana bahkan gua nu mungkin termasuk kiai nom sih gada sarah rotib hatta jarang orang punya sarah rotib nopo saya termasuk kiai bahkan punya sarahnya apa rotib nopo sama yang tentang cili padahal rotib hatta itu tak lempir rawon tapi gua gada sarah itu sarah nopo rotib saking seneng kula teng Said Abdul Anwar. Ke beliau itu saking senengnya tiang Islam itu nak ngarang kitab itu risalah, risalah itu suratku, ini suratku, panduanku dari orang Islam kata nak iso uribu saling menolong, nah disebut risalah itu mu'awanah wal mu'azharah apa surat, supaya uribu saling membantu dan saling meleng dan di karangan beliau itu saking sopannya nak nyeluk uribu ya asyik padahal beliau habib butuh dikaji nabi itu undang orang Islam pada bahasanya kue anak Parmin itu dan apa? Ya, saking ada kowe demo kiai cilik nang kebon yo ora dulur. Saya Abdul Hadir, kudune nabi alim-alim wong yang aman zaman itu saya Abdul Hadir. Itu nak ngundang kowe ora. Ya, iki dulurku urip ngene-ngene urip. Ana masyaallah tenan. Ana ora ono wong alim barokah ning era iku koyo saya Abdul Hadir. Wong tiap angkatan kan tahun 500 idolane Imam Ghazali, tahun 600 Imam Rafi'i, hampir 700 Imam Sinten Nawawi terus di tahun 1100 itu sinten Said Abdul Anwar. Terus di tahun 1300 sing aran ya Anas bin Thalib bin Said Abu Bakar sinten. Kira itu ada beberapa orang alim juga terus Mbah Habib Anis. Mbah Habib Anis dia itu mufti al-Haram. Namanya Said Muhammad. Said Muhammad wonten Said Husain. Habib Anis teng Solo barokah untuk Mbah Bae sing alim. Jadi Mbah Lanjer itu ngarang sok simpul turun bahaya di Bureru, Mufti Syafi. Terus beliau turunan orang. Ini beliau ning Solo yang ngajak mengulang Bukhari. Banyak tradisi bahayanya orang. Namun orang lain, makanya beliau di Solo yang ngajak Bukhari. Emang keluarga situ memang tradisinya tradisi alim. Bahayanya ya tradisinya. Said Ali itu yang punya Simtud Duror itu ya Mufti Syafi. Nah, dia, wah, beliau ahli sekali tentang madzhab. Terus dia ni uang ujar. Alim itu kebutuhan. Saiki wong ora. Saiki senane keramat. Nama tamune akeh, terkenal juga nikmat. Wong saiki ya ora apa-apa tapi sajane sing iso njogo Islam niku ilmu. Sing saged njogo Islam niku. Syaita wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. Dan sing njogo ilmu, njogo syahadah pangeran ulul ilmi. Bisa ikut uang belmu rapati sendiri. Wah, nuk yai kugede, wah nuk terkenal tidak wiridan, terkenal dengan yang mana. Kalau nuk yai mulang cara nih ngilangin aja, sengaja mau tahu. Tapi nak solusi hidup, sengaja gue. Kamu nih kiai lu tegung. Kiai lu buat siapa sih TV Metro di sini? Mario tegung. Tidak nuk kiai lu buat solusi. Nanti kalau yang tak amaniti yang ada solusi tak usir. Terus kalau cuma anu rekrut loro kabengin ini, lah tu sopo sana enggak. Lagi tahu ngurusi agama ni pengira, mengurusi awak mudi. Merkai ini DW, spekulasi DW bareng di bodoni multi level itu nggak bengong. Kalau kebodon kuat, satu sebut tu, kalau kebodon dia. Tapi biasa bodoni Islam lagi menerima. Oh malah bangun, lah terus aku bawa nabi anda kue. Oleh guru bareng tak terang lagi sah. Kue tahu ngamal nih gue nih, uang soleh gue misalnya 1 juta. Kue nak jutangi kiri 1 juta gue suudon tau rara isolnya orang di suudon nih istiwales. Uang sih ngerasa soleh rau po bo percaya investasi 1 juta, sing soleh kadang tanggamu kiai musola tanggi 500 saya gue curiga rai sobo. Ya udah jadi wales sih. Lo tobat ya orang sementara semilik apa pun di bawah. Tobat gue orang rusamu sementara semua. Tapi kalau uang ekat, lala uangnya ya tersinggung. Misku serasa dulu, waktu itu kan ada dulu ngambil ya. Ada di dulu ngambil, soalnya urutang, barunya urutang, ya mulai temen. Tapi kayak kaya aku ya, tak kobal apa, minta kobal ya. Ini butuh uang keramat, jadi uang keramat itu tak kemelek lah, itu aman. Aku ngerak keramat ya, tak kobal apa, minta kobal. Jadi kalau bangga sekali, Mbak. Indonesia ini adalah disenangi tiang-tiang alim. Ya, ngomong alim adalah disenang urip teng Indonesia. Termasuk Wali Songo, itu mbak-mbaknya kayak tiang Uzbek, wonten sing tiang India. Adalah senangi urip teng Budi. Ya, alim-alimnya Habib Yaman termasuk mbak-mbaknya Habib Ali. Adalah senangi urip teng Budi. Alim-alimnya tiang Jawa, sing urip teng Mekah, sakit ngarang kitab, saya mahfud. Adalah mulai awal zaman, dunia yang urip teng Budi. Indonesia sing sak niku dateng bedengan. Dadi Indonesia baru ngalim-ngalim dalam dunia itu udah begini. Nanti kalau suwon dicoba, coba rusak, bocah seneng duit, bocah kue, orang terkenal putu nih wong alim buku deh. Tuhan nuni kuriski pulau lancar berse. Agar orang wong terkenal dengan mati kok tidak urusan. Kali-kali suwon, anak-anak pulau sakit mau cetak kredit, musuh saya opo sih mukarek. Jadi bujuk, nih semua cetak kredit mau harap. Angel. Yes, semoga dia disuruh pengiran. Amin. Amrak men di amin. Kowe kok dukung ya ngono. Ya was. Nah, cita-citane Jibril mau modekne manusa napa? Irsyadud dolin wa mu'anasatul huruba alqonit eling-eling ya, mu'anasah mengasikkan orang-orang sing huruba. Makanya asik jagongan mbek kanca iku termasuk ibadah. Kau ni kau mahu sum, rokokan bodoh bingung, cocokan ada, anak biro telu, telu sing loro loro, aku terima sing loro loro, anakku telu telu deh loro. Eh sahuni uni muka, no, sebenarnya isogu, gue berarti cita-citanya malaikat, eh Jibril gak rokokan, wamu anak satu aja lihat lah, nulung, wong-wong sing duwe keluarga, al muasirin asing kiri. Kita sejarah Jibril bawa manusia itu irsatu dolin mu'anasatil hurufayu konitin nomor telu wa mu'awanatu ahlil ayal al-mu'asir. Tapi tiga-tiganya ini jelas sosial lan nulung wong-wong keluarga al-mu'asir ini akan melarat kafe ilfu korok disinggang melarat kafe kola dewa sopo Jibrilu malaikat Jibril alaih salam dewa ini yuhibbu rabbul izzati jalla jalal mi'afidi salah satu. Jadi akhirnya ini sempurna. Kanji Nabi nyebut telu, Abu Bakar telu, Umar telu, Utsman telu, Ali telu, Jibril telu, terus terakhir cerita sing disenengi pangeran iku apa? Ibu seneng sapa Rabbul Izzati, pangeran sing agung Jalla Jalalu min abidi sanging kawulane Allah. Allah seneng salah sahih salin ing telu pira-pira tingkah. Siji Badral Istitoat. Ini kumacane nasab sedanten mawon mergo dadi maf'ul bain apa? Yuhibbu, jadi salah sahih sholin yang telung apa? Tiga rupa-rupanya badlas saat istitoati yaitu nyerahno kemampuan maknanya kemampuan anda itu buk kerahno ikto al-kudroti yang saya ngekekno kemampuan fito adillah misalnya samulan yang semangat mulan kita ngaji ini, yang esok-esok lah ngaji sesuai kemampuan kita diserahkan kabeh kulil ya, sing iso mulang ya mulang, sing isane ngaji ya ngaji. Sementing orientasi kita kalau punya kemampuan semuanya diarahkan iktaul qudrah napa fito atil. Ngekekno kemampuan fito atil. Terus nomor 3 wal buka ulan nangis. Nangis ala interna damati nanti kan itu. Nak bar maksiat, nak bar ora bener iku nangis tenan. Eh ala filin maasi misalnya nangis mergo bar nglakoni napa maksiat. Nomor 3 wa sabru lan sabar intel faqati nalikane melarat. Semalam iku lek proposal ngalor ngidul, golek utangan ngalor ngidul. Lah kowe dhewe melarat, wis melarat ngel-ngelo wong, melarat ngel-ngelo wong wis dosa malah melarat dicek. Kok kadang niku nglamak kan. Kula yakin wong-wong fikir-fikir gelem sabar. Umpama kepaksa utang, utang sing likodil hajat. Misale ke anak loro utang kancamu. Misalnya mangan sawulan itu kan beras misalnya 30 kilo, duit 200.000. Wih utang ya weh, beras 10 kilo, duit 200.000. Wah cukup orang melarat, duit khayal. Orang melarat, rade beras, utang kancangnya itu 100 juta. Alasannya jadi munggu aku, di modal itu kan terus. Melarat utangnya. Apa? Modal. Mestinya melarat itu utang ya lil hajat. Hajat itu sakadari. Oh, melarat ke utangnya itu apa? Mali dura barokah ya. Jadi kita wajib sabar melarat. Jadi kadang-kadang melarat dia itu nak utang orang kok bikodril hajat, tapi bikodril toma ewau. Paham ya? Ya melarat ke utang kancane 1 juta. Jadi gue invest orang utang alpat pisan. Jadi mestinya kalau ini gue misalnya santri ya berapi. Iya utang kang aku tangi kang mau berapi rasanya kalau dua pantas ya orang 100.000, 500.000. Gue coba utang. Aku berapi kang. Utangi kan, gue po, gue pantas yo bulan madu kan yang Taiwan. Utang jadi gue bulan, gue coba searab. Tapi gue gak pantas sih. kita orang karu-karuan. Malah ada wei kitab ini mau melarat itu wajib orang apa boleh utangan. Wasobru indal fako apa? Sabar. Tapi wes suwi wes tak lakoni ibu. Kadang-kadang ya dibatal. Jadi wes kesel. Sabar kok kesel. Wasobru dan sabar indal fako tinali kali melarat ibu cuci hajat itu kesi wajib panane. Wal makola asalisa wal arbaun lanu tema kola kang kaping telu wal arbaun ala kang pateng bolo patang bolo anba til kama iku sangkik sebagiannya wong wong sing ambut hikmah gawe ngerti manti sabari wong ek tasomayu tetanggenan sopaman bi akli iklan akal yang mandula mongko mesti sesat sopaman wong dek ngandalo akal mesti sesat man tek siute wong ek tamata kang tetanggenan sopaman ala akli ngatasi akal yang man bi umurihi dalam urusan-urusan yang man walam ya atamit anora tetanggenan sopaman ala wahi ta'ala ngatasi Allah ta'ala fidelika dalam menggono-menggono ikila umur lam ya dadi mengorando petunjuk sopaman ila suwabi maring bener wong tak ngandalo akal tak jamin sesat yang dewi mampu kama man ikta sumabi aklihi napa? Dalla napa? Ngandalo akal logikanya gini, kita harus begini logika mbah murmang sana dunia wae logika tapi dunia wae pangeran nah pangeran maringi jeblok ya napa? Kurang apa nih, wong suga untuk wong suga, kiai untuk kiai, pegatan ya ada terus gak usah ngonon, rabi-rabi wae, pantesin misalnya kiai, pantesin besanan kiai, ya besanan aja, gak usah kalau enggak begini, ngerusak turunan kalau masih kiai, be kiai, apa ngira ngerusak lo turunannya, rusak ya rusak, sembrono ya gak usah ngonon, rabi-rabi wae, gak usah gitu ya itu besanan kiai, ben, apa, turunannya gak ngono rusak turunan untuk wong budu-budu terus masa mukwe ngomong ngono, itu berarti saya pinter wong ora itimat alam buah tapi itimat be ikhtiar ora usah ngono. Saleh kiai pantes pisanan kiai ya bisa. Wong pantes mung kowe lanang rabi wedok ya rabi wae. Pantes sing ngamuk jenenge kowe ra nabi ya ngamuk wae tapi biasa wae lakoni rutin wis. Lakoni bojomu, Mas, ya dadi wong lanang kok mangam. Ning dinggon ora di dhuwit ya kereng wis ngono ae jujur. Nek dikon wong ra di dhuwit ku yo kereng. Nek ora bojomu ngamuk kaya takoki lho dek kok ngamuk. Nek dikon wong bingung yo ngamuk. Berarti alhamdulillah kita pasangan yang nur. Lah dhewe Mbah Mun. Kiai kok perempengan iku mesti ra krana hukum. Mesti masalah ekonomi. Angger zaman akhir angger ngamuk iku mesti perkara ekonomi. Terus ngamuk aja. Macan yo bingung tenan. Ora di dhuwit ku bingung. Berarti ekspresi bingung opo solusi terdekat? Ngamuk. Kena jadi udun ni ngamuk, kena timpet jadi nopo udun. Jadi kalau dia kono, senang ane ngamuk. Ngetak tak kok ikut, kiai kok mencek ngamuk. Ikut. Dari ahli psikolog, ahli kalau nanti tangi dokter, dari ngamuk nara di tarah dah udah diudun. Mana kalau mau diudunan jadi ngamuk. Baca orang agak ruan. Jadi kalau suwun dia bawa elate, itisom juga ambil Allah. Ambil kau itisom, tetanggenan bina kok. Ya akal itu tinggal lucu-lucunan mawon misalnya kata sekolah yang tadi dia sering ngebis terus milih sing ape misalnya aku ini pak sepeda motor yang milih sing rime normal itu gue lucu-lucunan aja pantas-pantas itu milih trim sing normal tapi saat usia rim normal kayak juga yakin selamat dari rim normal diantem bis kok gue tertuntas ya pokoknya pantas tapi ya coba terus gak ngaku akal rim doang lah tapi ngerakir sana selamat selamat orang kodeku. Maksudnya itu, ya pantas-pantasnya wong di akal itu ya rimnya sing ape. Tapi sabuse iku ya tetap bismillah tawakal tu. Cocok di udara di walate dadi wali kok doa angel. Sale dadi wali murid be wali nek kan. Waman disapane wong istadna iku semoga sapa man dimali kelawan ngandalo dunyane man. Mesti kala dadi kere sapa man. Wong kok bersandingan apa? Apa ya? Beriktimat bek duit mesti dikiri. Misalnya ni, anak di duit sak miliar ayam, ngimani duit sak miliar. Takhir wah sak miliar teh ayam. Bagaimana nak duit rong miliar? Takhir kan terus. Itu bek duit rong puluh ribu ya ayam. Rentak ayam main. Bagus sewi melarat tu sampai biasa lah. Orang coba borok mati apa? Rasa ni. Borok pertama loros, sewi mati apa? Rasa. Bek kiri nak sewi kan biasa. Nganten nanya rusak kayak ini, nanti mau bucu je beti. Terus nganten kawak-kawak ini dia mau bucu senang. Kau harus kesuwen, loh. Kau mandi sama nih, kau istana naik ke semuge sopeman di malih iklan dunia nih. Man kola mongko jadi merosot sidik semua. Eman tegese utawi wong iktafa kang ngalep cukup sapa man bimalihi kan donyane man. Orang kok merasa solusi kecukupannya pakai hartanya, lam yakfihi mung ora nyukupi ing man apa dalika mengkono-mengkono mal. Mergo wong kok solusine dhuwit, siklusnya akan dhuwit-dhuwit terus. Akhirnya ya kurang-kurang terus. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis dan dawa man istaghna billah asna. Mestine ngrasa cukup mergo nganggo rahmate Allah. Misale kowe sugih terus ngrasa ora ana problem. Wet paringi loro terus gagal ginjal ta gagal pernafasan. Duwe mpiro kanggo tuku oksigen tuntas ta napa? Sementara ke melarat diurusi pangeran. Rokok apa wae kok ora dari mengi. Aku mbur melarat. Cek kuat. Rokok kretek mulai apa jeneng? Nglinding ala nak ning daerah sing adem-adem cek nganggo apa? Menyan. Robot menyan yo kok ora mengi. Dadi melarat terus jos tenan. Oh hebat, bandel. Kok itimate ala Allah. Wah ala Allah pangeran sing ra mento. Senarno nyatane yo ora meng. Ono wong wis priyayi ra rokok, mobile ruwesi, omahe ruwesi yo kok mengi. Nek kula nabe wong larat kadang-kadang jangan-jangan kekasih pangeran. Urip koyo ngono kok ra apa-apa. Leo ngawu menyan iku ora digo ngobong mayit mati ya. Iso dimut to. Urip iki. Caci lek wong ayu-ayu kena apa? Kena bau rokok iku pilek. Apa jenenge? Watuk tersengal-sengal. Ana wong ayu-ayu Jakarta, wong priayi-priayi iku kena bluk rokok do watuk. Iki beluk disedot tenan. Cek sakti ne. Iya, apa sakti ne ngono. Aku iki ora ngelarat kagum. Just. Kulo di kanca zaman mondok sarang sing larat-larat rokok mulai ning pondok. Nanti saiki suwane ujug. Yo urip tau tak. Iya kadang. Bu bandel model iki. Mun tak takok iku jek panjet iku surip wis ngene iki Gus piye meneng. Mun anake telu cuwilik cilik, sing anake lah umur cilik wis do rokok koyo niru abahe. Repot. Duh. Wong kores mbok sing ana sepura pengiran wis muni amin to wis utang. Mandi sabane wong istafna iku ngalap cukup sapa man. Ngrasa sugih sapa man bila iklan Allah akhna mengko maringi sugih sapa Allah. Tapi nak kowe iktimah tembe Allah dalah dipanini cukup. Kowe marat ngene iki dalah ora lara sing perlu biaya tinggi. Pas butuh biaya ya ora CPNS dalah wae. Kira-kira ora kelar suwe ya kok nang mati wis baris. Pokoke dalah manis istaghna billah. Asna. Wa man disawani wong aja iku dadi ngrasa mulya sapa man di makhluk lan makhluk mesti dalah mongko bakal ina sapa man. Wong kok bangga aku enak saiki urip ning Bantul kancane bupati. Saiki enak urip ning Rembang bupati kancaku. Wong nek tak azus mek makhluk ngrasa bangga mergo kenal makhluk mesti napa? Dalah mesti napa i? Mungkin nang ngrasa mulya ya mergo iktimad bi rahmati Allah sing tidak terbatas. Angge to misale kowe ngandalo Pak Karno ya kabundut. Misalnya wong sing seneng Gustur ya Gustur lah ya kabundut. Kowe saiki ape ngandalo sapa? Ya senang ya mereka senang karena mereka-mereka ini orang yang memberi kontribusi pada Indonesia. Ya senang wong sing lakoni keapian. Aja kok seneng mergo mbek makhluk. Misalnya kita kanca bupati. Ya senang alhamdulillah bupati ini kok Islam sholat ya senang. Aja kok ono bupati nak apa-apa gampang. Ya wong kok andalo makhluk kok bakal karo-karo. Ino ya lho. Nek kowe seneng mergo Islam jabat, piro-piro ora dijabat wong kafir ya iku sunat. Kau rasa ngandalo semua urusan bola purono kok. Waman azza bi makhlukin mesti nopo. Waman disabani wong azza yu merasa mulya sapa man. Tong ngandalo mulya sapa man bi makhlukin kelan makhluk mesti dalam mengko ino sapa man. Eh waman tegese utai sapa wae iku kanat ono. Apa kuwatuhu apa kekuatane man bi makhlukin kok ngandalo makhluk sora mengko dadi sapa man dalilan iku i. Makolah kita kawan dosa tiga makolah kita Jawabannya bangunan.